dan aku seperti tertulis dalam novel cinta. Tapi sebaliknya, masa dah berubah, hati engkau tak seperti dulu. Andai waktu dapat kembalikan masa waktu dulu, semasa kita bersama jangan datang segala cerita dalam hidup kita. Kini ku hanya impian kita berdua selamanya. Hebat janjimu yang kau kata dulu, menjadikan aku seperti tertulis dalam.